إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومواله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulin karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib dan salat isya yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sampai saat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan nikmatnya kepada kita. Semoga nikmat yang ada pada kita, kita mampu mensyukurinya dengan jalan taat, tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bukti bahwa diri kita adalah Abdullah, bahwa diri kita adalah hambanya Allah. Dan mudah-mudahan pula keringanan langkah kita, keinginan kita, kemauan kita untuk sama-sama mengilmui tentang Islam ini menjadi satu wasilah, menjadi satu jalan wasilah bagi Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kehadiran kita untuk sama-sama mengilmui tentang Islam ini menjadi wasilah bagi Allah untuk menolong kita, untuk memudahkan pada kita jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, maka baginya, bagi orang yang demikian itu, Allah akan memudahkan jalan ke surga. Hadirin jemaah majelis taklim, sadaqumullah, saya merasa sudah cukup memberikan penjelasan, menyampaikan tentang bantahan subhat-subhat ya, oleh kelompok ya. Saya rasa sudah cukup. Walaupun tidak semua apa daripada sanggahan para ulama yang bisa saya sampaikan, tapi paling tidak dari yang sudah disampaikan ada gambaran tentang syubhat yang selama ini ditanamkan kepada kaum muslimin. Dalam kesempatan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengingat alhamdulillah majelis kita ini banyak juga dihadiri oleh para generasi muda, adik-adik kita dari kalangan generasi muda, di samping memang yang sudah lama bersama kita di dalam majelis taklim ini, saya memandang perlu untuk menjelaskan kembali tentang peranan tentang hakikat kalimat syahadat. Ya, saya dengar insya Allah. Thank you. sudah, tidak usah dianu. Ya. Nanti mengganggu, biar aja, enggak usah dianu. Ya, kita lanjutkan. Insyaallah saya akan menjelaskan kembali tentang syahadat. Mengingat pentingnya syahadat, syahadat ini di dalam kehidupan kita. Kenapa saya harus bahas kembali syahadat? Karena cukup beralasan bahwa selama ini umat Islam di mana-mana paham bahwa rukun Islam ada 5. Otomatis satu membaca 2 kalimat syahadat, menjalankan sholat, saum, zakat, haji. Ini mereka sudah hafal semua. Bahkan lebih daripada itu, di sekolah-sekolah diajarkan. Ya. Pembatal sholat, rukun sholat, syarat sahnya sholat, rukun sholat, pembatal sholat, ya. Pembatal wudu, tentang zakat. Ya, zakat itu bisa ada pembatalnya, zakat, sedekah juga ada pembatalnya berdasarkan ayat. Tentang saum ada pembatalnya, tentang haji ada pembatalnya, ada rukun-rukunnya. Tapi satu pertanyaan besar tentang syahadat ini hampir tidak terdengar. Tentang syahadat hampir tidak terdengar. Ya. Bahwa syahadat itu ada rukun syahadat, ada syarat syahadat, ada konsekuensi syahadat, ada fungsi syahadat, ada tuntutan-tuntutan syahadat, dan ada pembatal-pembatal syahadat. Ini kalau kita tanya, baik zaman kita dulu maupun sekarang, kita tanya orang-orang yang sekolah, ada nggak diajarkan di sekolah-sekolah? Jawabannya saya jamin pasti tidak ada. Yang ada diajarkan di sekolah-sekolah itu, ya dari taman TK sampai tua, itu syahadat itu satu persaksian. Ya, persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Selesai. Syahadat itu sebagai bukti keislaman seseorang. Kalau orang sudah baca Islam, otomatis syahadat. Otomatis dia jadi Muslim. Orang sudah baca syahadat, otomatis dia Muslim. Ya. Syahadat itu pintu masuk Islamnya seseorang. Ya. Hanya sebatas itu saja pembahasan yang ada selama ini. Padahal di satu sisi, sebagaimana hadis Rasulullah SAW bahwa syahadat ini merupakan asasul Islam. Ya. Dasarnya Islam kalimatut tauhid la ilaha illallah. Ya. Ini dasar kalau dalam istilah rumah apa? Fondasi. Ya. Fondasinya Islam. Ya. Orang kalau bikin rumah mesti yang diutamakan harus diperkuat fondasi. Tapi syahadat yang merupakan fondasi daripada Islam ini hari ini tidak dipahami sebagaimana mestinya. Syahadat ini tidak dipahami sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, syahadat kita umat Islam ini sangat rapuh. Ya. Jadi ucapan kalimat syahadat ya atau kalimat tauhid ya. Kalimat tauhid itu hanya berfungsi kalau ada bayi lahir dibacakan azan ya atau mereka kadang syahadat di telinganya. Kalau ada orang mau meninggal, ditalkinkan dengan syahadat. Ya. Nah, seperti itu fungsinya. Orang kafir mau masuk Islam, baca syahadat. Setelah itu selesai. Nah, selesai. Tidak pernah kita mendengar ada pembahasan tentang syarat syahadat, rukun syahadat, pembatal syahadat, konsekuensi syahadat. Ya. belum pernah terdengar. Padahal ini sangat penting. Inilah yang menentukan kejayaan Islam di masa-masa awal. Ya. Syahadat inilah yang menentukan Islam itu berjaya di masa awal. Kita sudah maklum Rasulullah, usia dakwah Rasulullah 23 tahun. Periode Mekah 13 tahun dan periode Madinah 10 tahun. Periode Mekah pembinaan akidah. Sirriyatul dakwah, dakwah secara diam-diam sembunyi-sembunyi 3 tahun. Kemudian jahriyatul dakwah, dakwah secara terang-terangan 10 tahun. Dalam waktu 10 tahun itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya menyampaikan kalimat tauhid. Ya, menawarkan tauhid, mengajak orang untuk berislam melalui kalimat tauhid. Qul la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, menang kamu. Kamu pasti jaya. Atau Rasulullah mengajarkan syahadat, qul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya, wa anna Muhammad Rasulullah. Karena ketika itu Rasul masih ada. Ya. Qul la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, menang. Pasti jaya. Ya, toh? Kemudian ini mau menggambarkan betapa pentingnya syahadat. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di sana dikatakan bahwa andai kata di salah satu timbangan diletakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, di sisi sebelahnya diletakkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di sisi sebelahnya, maka pasti kalimat la ilaha illallah ini lebih berat. Lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Ya. Jaminan Rasulullah mengatakan la ilaha illallah pasti menang. Dan itu sudah Rasulullah buktikan. Kemudian hadis ini mengatakan dia lebih berat dari 7 lapis langit dan bumi. Kalimat tauhid ini. Lantas apakah mungkin kalimat tauhid yang digambarkan seperti itu hanya berupa ucapan? Ucapan-ucapan kosong. Seperti pemahaman kita hari ini. Maaf-maaf, kalimat tauhid hanya dibaca setelah selesai sholat biasanya oleh sebahagian kaum muslimin. Dizikirkan. Ya. Dibaca la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha, ya. Sambil kebayang, kepalanya goyang-goyang ini. Seperti boneka Jogja itu ada. Kalau di mobil-mobil di belakang goyang-goyang. La ilaha illallah. Ya. Ada juga yang ngaji tasawuf. La ilaha illallah. Ya. La-nya ke kiri. La ilaha illallah. Ya. Nah, sebatas itu. Kalau di Jawa lebih canggih lagi. Ada satu aliran yang baca zikir la ilaha illallah sambil muter-muter. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pertamanya duduk, kepalanya goyang-goyang. Lama-lama berdiri, muter. Persis orang kemasukan setan. Ya. Lama-lama enggak terdengar itu la ilaha illallah. Yang ada hilah, hilah, hilah, hilah. Pantas Islam ini seperti ini keadaan kita hari ini. Karena dasarnya Islam ini sangat rapuh. Nah, maka mengingat bahwa syahadat ini pondasi Islam, asasul Islam, maka perlu untuk kembali dan mungkin selalu kita bicarakan tidak ada masalah. Ya. Supaya kita tetap kuat, kita teguh akidah ini. Nah, untuk menggambarkan itu sepintas kita perlu jelaskan bahwa bagaimana kondisi Rasulullah menjelaskan mendakwakan la ilaha illallah. Ya. Bahwa ada salah satu sahabat yang namanya Al-Miqdad bin Al-Aswad. Al-Miqdad bin Al-Aswad menggambarkan bahwa demi Allah bahwa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menyampaikan kalimat tauhid itu di masa-masa yang sulit. Di masa-masa yang sulit. Di mana zaman itu bangsa Arab dalam keadaan bodoh. Dalam keadaan jahil. Maka zaman itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Di mana mereka tidak melihat agama yang lebih baik selain daripada menyembah berhala-berhala. Ini kata Al-Miqdad. Sahabat Nabi Al-Miqdad ini penunggang kuda yang mahir. Mereka tidak bisa melihat bahwa mereka melihat agama yang baik itu hanya menyembah berhala itu. Ya. Maka tidak heran berhala-berhala Quraisy itu banyak sekali. Ya. Di antaranya Lata, Uzza, Manat, Hubal itu ya. Nama berhala-berhala mereka. Ada berapa berhalanya kaum musyrikin? 360. Itu yang ada di Ka'bah. 360 berhala. Belum yang kecil-kecil, di tiap rumah ada lagi berhala. Di rumah masing-masing ada berhala. Ya, kata Al-Miqdad, zaman itu manusia dalam keadaan bodoh, mereka tidak melihat agama yang benar kecuali menyembah berhala. Bodoh mereka. Sebagai gambaran, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia sudah menjadi muslim, pada suatu hari Umar duduk seorang diri sedang tafakur. Ya. Kemudian datang seseorang duduk di samping Umar memperhatikan Umar. Bin Khattab diperhatikan Umar. Umar ini dalam keadaan bersedih. Kemudian dia melihat Umar ini menangis. Setelah menangis tidak berapa lama Umar diam, kemudian ternyata Umar tertawa setelah Umar menangis. Sehingga membuat sahabat ini penasaran dan memberanikan diri bertanya kepada Umar. Ya Umar, saya perhatikan Anda tadi menangis, bersedih sehingga menangis. Tapi kemudian tidak lama Anda tertawa. Apa yang membuat Anda melakukan itu, hai Umar? Kata Umar, saya teringat ketika masih dalam keadaan jahil, masih musyrik. Betapa saya tidak menangis, kata Sayyidina Umar. Bahwa saya pernah mengubur hidup-hidup anak saya. Anaknya seorang wanita, darah dagingnya dikubur hidup-hidup. Anak yang lagi lucu-lucunya oleh Umar dikubur hidup-hidup. Ya. Itu kebiasaan jahiliyah. Ya. Para kesatria, para orang-orang jago merasa kalau dia punya anak perempuan sial. Ya, anak perempuan nggak bisa diajak perang, nggak bisa diajak berburu. Ya. Maka saya kubur anak saya sampai mati. Betapa dosanya saya, itulah yang membuat saya menangis. Sayyidina Umar. Kemudian apa yang membuatmu tertawa, hai Umar? Ya. Saya tertawa karena pernah sekali waktu saya dalam keadaan sendiri di rumah. Dan saat itu saya dalam keadaan lapar. Sangat lapar. Saya memeriksa ke belakang, tidak ada makanan yang bisa dimakan. Maka dalam keadaan lapar itu, tidak sengaja mata saya melihat berhala yang biasa saya sembah. Ada berhala kecil dibuat dari adonan gandum. Maka karena saya tidak bisa tahan lapar yang melilit perut saya, terpaksa saya ambil berhala saya makan. Itulah yang membuat saya tertawa. Betapa bodohnya saya. Itu gambaran jahiliyah, ya, dalam keadaan bodoh. Maka dalam kondisi seperti itu, kata Al-Miqdad, datanglah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa cahaya, membawa Islam yang menjadi furqan, pembeda antara hak dan batin, yang memisahkan antara keislaman dan kekafiran, yang memisahkan antara orang tua dan anak, yang memisahkan antara suami dan istri. Sehingga umat terbagi dua. Dalam keadaan jahil seperti itu, tampillah Nabi kita membawa Al-Furqan, ya, pembeda, membawa Islam ini. Dengan Islam ini umat terbagi dua. Ya. Jelas Islamnya, jelas kafirnya. Ya. Sehingga ada bapak dan anak, ya, berpisah. Bapak dan anak berpisah. Bahkan ada bapak dan anak saling bunuh. Ya, sudah kita sampaikan tempo hari. Bagaimana Abu Ubaidah Ibn Jarrah terpaksa harus membunuh bapaknya. Bapaknya. Dalam satu peperangan Abu Ubaidah berkali-kali bapaknya hendak membunuh Abu Ubaidah. Bukan yang lain. Yang dicari oleh bapak Abu Ubaidah ini Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Beberapa kali dijumpai Abu Ubaidah ingin dibunuh, kemudian menghindar, dibunuh, menghindar, dibunuh, menghindar. Sampai akhirnya Abu Ubaidah berkesimpulan, kenapa bapakku ketika aku masih musyrik begitu cintanya kepada diriku? Tapi setelah aku menjadi muslim, tiba-tiba bapak ingin membunuh diriku. Ternyata yang ingin dibunuh ini bukan Abu Ubaidah, tapi Islamnya Abu Ubaidah. Maka akhirnya di kesempatan yang lain bapaknya datang ditunggu oleh Abu Ubaidah. Maka setelah berhadapan ditebaslah dengan pedang bapaknya sehingga tersungkur jatuh dan mati. Ya, maka ketika itu turunlah surat Al-Mujadalah ayat 22 itu. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawadduna man hadallaha wa rasuluhu dan seterusnya. Tidak akan kau jumpai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih-kasihan, berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka itu bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka. Ayat itu asbabun nuzulnya tentang Abu Ubaidah yang membunuh bapaknya lantaran imannya Abu Ubaidah. Mungkin kalau sekarang orang bilang anak durhaka atau orang Padang. Ada anak bunuh bapak. Ya? Tapi itulah akidah, itulah iman, membedakan antara hak dan batin. Berpisah orang tua dan anak karena iman. Rasulullah datang merubah jahiliyah membawa Furqan, kemudian umat terbelah menjadi dua. Ya. Contoh yang lain. Ada seorang anak yang harus berpisah dengan ibunya. Ya. Ada dua sahabat yang ceritanya ini masyhur sekali. Ya toh? Kita kenal dengan satu nama Mus'ab bin Umair. Ya, seorang pemuda anak bangsawan. Ya, anak orang kaya. Anak orang kaya ketika itu. Dia tinggal bersama ibunya yang kaya raya. Mus'ab bin Umair ini pemuda yang tampan, pakaiannya gagah. Ya, orangnya gagah. Setelah dia mendengar dakwah Islam, maka dia tidak berlama-lama. Dia menyambut seruan Islam itu. Maka Islamlah Mus'ab bin Umair. Setelah Mus'ab bin Umair menjadi Muslim, ternyata keislaman Mus'ab bin Umair ini diketahui oleh ibunya. Maka Mus'ab bin Umair diadili oleh ibunya. Ya. Ditawarkan. Ingin tetap tinggal bersama ibunya dengan segala kenikmatannya atau pilih Islam. Maka Mus'ab bin Umair menentukan pilihan. Ya. Lebih baik dia meninggalkan dunia ya, dan kenikmatannya. Dia pilih Islam. Akhirnya diusir oleh ibunya. Mus'ab bin Umair ini harus tinggal di emper-emper pasar, di emper-emper toko. Anak orang kaya. Sehingga karena kasus Mus'ab bin Umair ini banyak sahabat yang menitiskan air mata. Anak orang kaya tinggal di emper-emper pasar. Karena apa? Karena la ilaha illallah. Sehingga Mus'ab bin Umair ini adalah orang yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menjadi da'i pertama. Yang diutus ke Yasrib ke Madinah. Da'i pertama yang diutus oleh Nabi ke Madinah untuk berdakwah. Mus'ab bin Umair di usia 18 tahun. Dan Mus'ab bin Umair ini pula ketika dia syahid di perang Uhud. Ketika dia syahid di perang Uhud. Ketika Rasulullah menginfeksi para syuhada. Ternyata dia mendapatkan Mus'ab bin Umair juga yang termasuk salah satu yang mati syahid dalam perang Uhud. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengubur Mus'ab bin Umair bersama dengan Hamzah. Hamzah, singa padang pasir. Asadullah. Hamzah ini Sayyidus Syuhada, panglimanya orang mati syahid, Hamzah. Rasulullah memerintahkan Mus'ab bin Umair untuk dikuburkan satu lubang bersama dengan Hamzah. Sebelum dikuburkan, Rasulullah memerintahkan untuk ditutup bagian atasnya dengan sehelai kain. Maka ketika itu, jasadnya Mus'ab bin Umair ditutup dengan sehelai kain. Ketika kain itu ditutup bagian bawahnya, kepalanya masih kelihatan. Ketika ditarik ke atas kepalanya, kakinya masih kelihatan. Sehingga membuat Rasulullah SAW menangis. Aduhai Mus'ab bin Umair, engkau anak orang kaya. Anak orang mampu, hari ini engkau harus meninggalkan dunia dalam kondisi kain yang layak dipakai untuk menutup jasadmu tidak dijumpai. Ditutup bagian bawahnya terlihat kepala, ditutup kepalanya bagian bawahnya terlihat. Itulah Mus'ab. Demikian juga karena la ilaha illallah, Sa'ad bin Abi Waqqas juga terpaksa harus berseteru dengan orang tuanya, dengan ibunya. Terpaksa dia meninggalkan ibunya ini karena la ilaha illallah. Ini semua kita sampaikan, tolong direnungkan bahwa ini semua menunjukkan bahwa la ilaha illallah itu bukan hanya ucapan. Bukan. Ya, hanya ucapan. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, setelah dia muslim, ibunya tidak bisa menerima keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ketika berkumpul, menyatu dengan kaum muslimin, menjauhi ibunya. Ternyata ibunya dalam keadaan sakit. Datang utusan menyampaikan, hai Sa'ad, ibumu dalam keadaan sakit. Dan sakitnya, sakit bukan sakit biasa, sakit keras. Datanglah kau Sa'ad, lihatlah ibumu dalam keadaan kondisi sakit keras. Padahal selama ini yang merawat ibunya hanya Sa'ad. Karena dibujuk berkali-kali, maka datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ternyata benar. Ibunya memang dalam keadaan sakit. Maka ketika itu, dalam keadaan yang sudah payah karena penyakit, ibunya dengan memelas, berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, hai anakku, tegakah engkau melihat kondisi ibumu seperti ini karena memikirkan keadaanmu? Masihkah engkau akan bertahan dengan agamanya Muhammad, meninggalkan keyakinan orang tuamu? Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai ibu, saya sangat sayang sama ibu. Tapi kalau bicara masalahnya ini, masalah akidah, lain lagi ceritanya. Kalau ibu lapar, mari makan ibu. Makanlah ya. Ibunya mogok makan ternyata, sehingga lemah sekali. Kata Sa'ad, kalau lapar, makan saja ibu. Tapi ibunya enggak mau makan. Sengaja dia mogok makan. Taktik ibunya untuk membujuk Sa'ad supaya dia luntur imannya. Akhirnya makin parah kondisi ibunya karena benar-benar ibunya tidak mau makan. Maka Sa'ad datang kepada ibunya, wahai ibu, kalau dengan cara ibu tidak mau makan ini, yang ibu inginkan agar anakmu ini melepas keislaman, sekali-kali tidak akan pernah saya lakukan. Ketahuilah wahai ibu, andai kata Allah mentakdirkan ibu mempunyai 10 nyawa, saya akan tunggu nyawa keluar dari mulut ibu, dari nyawa pertama sampai nyawa 10, satu persatu dengan tidak ada rasa belas kasihan sedikit pun. Kalau tujuan ibu dengan membujuk saya ini untuk melepaskan keislaman saya tidak akan kasihan kepada ibu. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang yang bidikannya sangat tepat, tukang panah yang ahli, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan termasuk 10 besar sahabat yang oleh Rasulullah dijamin pasti masuk. Nah, itu sedikit gambaran bahwa dalam kondisi jahil Rasulullah datang membawa Islam, maka terbelahlah manusia itu menjadi dua. Karena kalimat la ilaha illallah ini, nanti kita akan jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, hari ini mungkin pembukanya saja. Ya, nanti kita akan jelaskan apa makna kalimat la ilaha illallah, apa tuntutannya, ya, apa pembatal-pembatalnya dan segala macam kita akan jelaskan insyaallah. Demikianlah komentar daripada Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa Rasulullah tampil dalam kondisi yang sangat sulit, manusia betul-betul bodoh, dia datang membawa furqan, dengan furqan itu terbelalah manusia menjadi dua, iman dan kafir. Dan Rasulullah ketika itu datang membawa Islam, menghidupkan hati-hati yang mati. Orang kafir itu orang yang mati hatinya. Kalau kita kaji materi tentang Qalbun Salim itu, sekarang dikatakan tentang pembagian hati, qalbun mayit itu, hati yang mati itu hatinya orang kafir sebenarnya. Nah, Rasulullah tampil dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah, Rasulullah dapat menghidupkan hati-hati yang mati. Coba tolong dibuka surat Al-An'am ayat 122 terakhir itu. Awalam kana maitan fa ahyayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mataluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada di dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah kami jadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Awamangkana mayitan. Apakah orang-orang yang mati? Ya, benar. Fa'ahyainahu. Kemudian kami hidupkan. Waja'alna lahu nuran. Dan kami berikan padanya cahaya. Apa cahaya di sini? Al-Islam. Ya. Apakah orang-orang yang mati? Mati apanya? Hatinya. Awam kana mayitan. Apakah orang-orang yang mati hatinya itu? Fa'ahyainahu. Kemudian kami hidupkan dia. Faja'alna lahu nuran. Dan kami jadikan pada hatinya itu cahaya. Ya. Yamsi bihin nas. Yang dengan cahaya itu dia berjalan di tengah-tengah manusia. Ya. Sama dengan orang-orang yang berada dalam kegelapan, kata Allah. Tentu mereka tidak sama. Jadi orang yang mati hatinya itu diberi cahaya oleh Allah. Cahaya itu al-Islam. Al-Islam inilah yang membuat hidupnya hati orang-orang yang mati ketika itu. Sehingga mereka hidup menjadi orang-orang yang hidup. Sebelum itu mereka dalam keadaan mati hatinya. Maka dengan Rasulullah tampil, menjadilah hati-hati yang mati itu hidup dengan cahaya Islam. Ya, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena sudah azan Isya, kita batasi dulu, insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan bahas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.